telah lama kita jalani cerita cinta kita. Namun masa lalumu terus menghantui dalam setiap langkahku. Telah lama aku mencoba jadi yang terbaik untukmu. Namun bayangan dirinya tak dapat kau lupa. Di setiap cerita biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Jangan bandingkan aku dengannya, nilai saja tulus cintaku. Tak ingin sisa cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Harus bagaimana ku dapat berharap untuk memilikimu dengan seutuhnya. Harus bagaimana ku harus berbuat tu dapat menggapai hatimu. Biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Oh, jangan bandingkan.